Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, senang sekali saya Muti Hafid hari ini bisa kembali bersama Anda dalam pengajian Tafsir Al-Misbah mengenal Juz Tabarak bersama Bapak Quraish Shihab. Dan pemirsa, hari ini kita sampai pada pembahasan terakhir dari Surah Al-Kalam. InsyaAllah kita akan selesaikan dari ayat 44 hingga ayat terakhir yaitu ayat 52. Berisikan, ayat-ayat ini berisikan antara lain pemirsa perintah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar tidak menghiraukan gangguan dan cemoohan dari kaum musyrik, dan untuk itu juga diperintahkan Nabi kita tercinta Muhammad untuk selalu sabar dan tabah dalam menyebarkan agama. Dan pemirsa, lebih jelasnya akan disampaikan oleh Bapak Quraish Shihab. Kita sama-sama dulu sapa Pak Quraish yang saat ini sudah hadir bersama saya. Pak Quraish, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, kita langsung berikan kesempatan kepada Pak Quraish untuk menjelaskan lebih lanjut. Silahkan Pak Quraish. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Kita akan bahas hari ini insyaAllah dari ayat 44 sampai selesai. Ayat 43 kita sudah jelaskan dalam pertemuan yang lalu. Di sana dilukiskan bagaimana orang-orang yang selama ini tidak menghiraukan tuntunan agama, orang-orang yang enggan sujud dan patuh kepada Tuhan, itu kelak akan merasakan kehinaan, akan merasakan rasa yang sedemikian mengganggu mereka, apalagi ketika itu mereka akan diminta sujud tapi sudah tidak bisa sujud, diminta patuh tapi sudah tidak bisa patuh. Itulah keadaan orang-orang yang selama ini mengganggu Nabi, orang-orang yang selama ini sebagaimana pada awal surah ini memaki Nabi bahwa beliau itu gila dan lain-lain sebagainya. Nah, tentu saja makian kepada Nabi ini mengganggu Nabi. Tetapi yang lebih mengganggu lagi adalah keengganan mereka untuk menerima kebenaran. Bahkan yang lebih mengganggu lagi dari itu semua adalah upaya-upaya mereka untuk menggagalkan misi Nabi. Karena itu, pada ayat yang akan kita jelaskan ini, Allah berfirman, فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ. فَذَرْنِي, kata ذَرْنِي terambil dari kata wazar, pada mulanya berarti terputus. Kalau saya punya rantai yang saya tarik, tiba-tiba putus rantai itu, rantai yang ditarik ini masih jalan terus, yang ini tertinggal, tidak ikut. Nah, dari sini kata wazar kemudian berkembang maknanya berarti ditinggal. Nah, jadi fazarni, maka tinggalkan aku, biarkan aku sendiri menghadapi orang-orang yang enggan percaya kepada kitab suci. Tidak usah kamu yang urus, itu urusan saya, seakan-akan Allah berkata. Tidak usah hiraukan mereka, saya, aku, kata Allah, yang akan menyelesaikan persoalan ini. Ya toh? Fazarni wa may yukadzibu bihadzal hadis. Kita sudah pernah terangkan, yukadzib artinya menilai, mengingkari, menilai pengucap. Pengucap ini menilai orang lain berbohong. Jadi yukadzib bihadzal hadis, mendustakan dan mengingkari kandungan perkataan ini. Apa yang dimaksud dengan perkataan ini? Hadzal hadis. Allahu nazzala ahsanal hadis, itu dalam satu ayat. Allah menurunkan perkataan yang terbaik. Apa yang diturunkan oleh Allah itu? Al-Quran. Kalau begitu, Fazarni wa mayyukadzibu bihadzal hadis, biarkan aku dengan orang yang mendustakan, yang mengingkari perkataan ini, maksudnya yang mengingkari Al-Qur'an. Biarkan aku. Hal yang menarik kalau kita baca ayat-ayat Al-Qur'an, ketika Allah berbicara tentang Al-Qur'an, sekali ditunjuknya dengan kata itu, zalikal kitab, ya kan, itulah Alkitab, yakni Al-Qur'an. Terkadang juga dia menunjuk dengan kata haza, inilah, inilah Al-Qur'an. Inna hadzal Qur'an yahdi billati hiya aqwam. Al-Qur'an ini. Nah, Al-Qur'an ini kalau kita lihat hakikatnya sangat tinggi. Baik dulu. Kalau saya berkata itu dekat atau jauh? Jauh. Kedudukan Al-Qur'an ini sangat tinggi. Maka untuk menunjukkan tingginya kedudukannya, dia ditunjuk zalika Alkitab. Itulah Alkitab. Kalau haza, dekat. Nah, kandungannya itu sebenarnya dekat ke hati orang-orang yang mau beriman. Jadi kandungannya dekat. Kandungannya sesuai. Kandungannya menggembirakan, menyelamatkan, dan sebagainya, dan sebagainya. Allah subhanahu wa ta'ala di sini menyatakan, biarkan aku menghadapi orang-orang yang mengingkari perkataan ini, yakni Al-Quran ini. Nah, ya Allah, kalau begitu saya tidak usah terlibat. Nah, kamu tidak usah terlibat. Jangan hiraukan. Bukan urusan kamu. Ya kan? Nah, baru dia katakan, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Nastadrij, terambil dari kata darajah, derajat, ya, derajat itu yang tinggi. Kalau tahap ke atas itu yang positif dinamai derajat, daraj. Kalau tahap yang ke bawah dinamai darak. Ya. Innal munafiqina fid darkil asfal. Orang munafik itu di tempat yang terendah dari neraka. Nah, di sini Allah berfirman, sanastadrijuhum. Kami akan membawa dia tahap demi tahap ke atas, tetapi dari arah yang mereka tidak tahu. Apa maksudnya itu? Saya jelaskan apa maksudnya. Orang-orang yang tidak percaya kepada ajaran-ajaran ini diulur oleh Tuhan. Diberi nikmat, diberi kesenangan. Akhirnya semakin meningkat, sampai pada puncaknya dia dijatuhkan Tuhan. Itu namanya istidraj. Nah, ada orang sudah durhaka, ditambah rezekinya makin durhaka, ditambah rezekinya makin lupa Tuhan. Allah di sini menyatakan, hey, orang-orang yang mendustakan ini, kami biarkan dia, silahkan terus. Tetapi tujuannya apa? Sebenarnya tujuannya dia semakin tidak sadar, dia semakin angkuh, pada akhirnya dia sudah ada di atas, tiba-tiba kami jatuhkan dia ke bawah. Itu yang dimaksud, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, dari arah yang mereka tidak duga. Istidraj itu kita bisa katakan begini, memperlakukan orang lain dengan perlakuan yang diduganya baik, tetapi sebenarnya akibatnya buruk. Allah, jadi karena itu jangan terpengaruh dengan keadaan orang-orang yang durhaka, yang Anda lihat, aduh senangnya dia, udah tidak salat kok, rezekinya banyak, sudah begini, jangan terpengaruh. Itu boleh jadi seperti yang dinyatakan oleh ayat ini, istidraj. Kita dalam kehidupan sehari-hari kita ada lihat seperti itu. Orang berpangkat, kedudukannya tinggi, ini, sampai di puncak dia pek, jatuh. Ya kan? Itu istidraj namanya. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Umli, saya akan beri tangguh. Tangguh. Tuhan memberi tangguh tapi tidak pernah melupakan. Tidak pernah mengabaikan. Di sini dia katakan, wa umli lahum Inna kaidi matin. Sesungguhnya rencana saya, rekayasa saya itu sangat kuat. Tidak ada lemahnya. Jadi Tuhan juga merekayasa. Tuhan mengatur rencananya. Ini kita biarkan begini terus. Ada hal yang menarik di sini. Mari kita perhatikan ayat kita ini. Yang pertama dia katakan, fadharni, biarkan aku, ya, aku. Tetapi waktu baru dia katakan selanjutnya, sanastadrijuhum, kami akan menarik dia tahap demi tahap. Yang pertama dia katakan aku, yang kedua dia katakan kami, baru dia katakan lagi wa umli, dan saya akan memberi tangguh. Jadi sekali aku, dua kali aku, sekali. Nah, itu di dalam Al-Quran, biasanya, sekali lagi biasanya, kalau Tuhan menunjuk dirinya dengan kata aku, maka itu tidak ada yang lain yang terlibat kecuali dia. Itu sebabnya dia katakan, wa ani'buduni, sembah aku. Wa anat tawab, saya yang memberi taubat. Tidak ada yang lain. Tetapi kalau dia menunjuk dirinya dengan kata kami, maka itu ada pihak lain yang terlibat. Inna nahnu nazzalna dzikra, kami yang menurunkan Al-Quran. Yang menurunkan Al-Quran itu adalah malaikat Jibril atas perintah Tuhan. Ya toh, jadi kalau kami ada pihak lain. Ketika Allah menciptakan Adam, dia berkata aku yang menciptakannya. Ketika Allah menciptakan kita, Allah berfirman laqad khalaqna, sungguhnya kami telah menciptakan. Kenapa? Karena kita tercipta melalui ibu bapa kita. Jadi ada keterlibatan. Nah, kalau begitu kita lihat di sini, biarkan aku sendiri. Tidak usah harapkan orang lain. Saya sendiri. Baru dia katakan sanastadrijuhum, kami akan tarik dia tahap demi tahap. Di sini akan ada sekian banyak pihak yang terlibat menarik dia tahap demi tahap. Boleh jadi ada temannya yang apa namanya, dia membela-bela dia, mengobok-obok dia, ayo biar begini. Boleh jadi kekayaannya, boleh jadi itu cara Tuhan. Nah, baru dikatakan wa umli lahum, saya juga, saya punya kebijaksanaan. Kapan saya tangguhkan dia, kapan saya jatuhkan sanksi itu. Karena itu kebijaksanaan saya sendiri. Nah, itu sebabnya dalam berjuang, kita ini sebenarnya hanya alat-alat Tuhan. Bersyukurlah yang dijadikan Tuhan sebagai alatnya. Yang berjuang itu, atau yang berperang itu Tuhan, bukan kita. Kita ini cuma alat. Apa itu, ada ayat di dalam Al-Quran menyatakan waktu Nabi telah menang dalam peperangan Badar, falam tuqatiluhum walakinallaha qatalahum wama ramaita idz ramaita walakinallaha rama. Bukan kamu yang membunuh mereka, tapi Allah yang membunuh mereka. Bukan kamu yang melempar pada saat kamu melempar, tetapi Allah yang melempar. Nah, jadi ini ayat seakan-akan berkata begini, hai Nabi Muhammad, kamu yang penting kamu melaksanakan tugasmu. Soal menang, kalah bukan urusan kamu. Kapan menang, kapan kalah bukan urusan kamu. Kamu hanya laksanakan tugas. Tugas kamu itu sekedar menyampaikan. Orang mau terima syukur, tidak mau terima tanggung jawab sendiri. Kalau Tuhan mau memenangkan, dia bisa memenangkan saat ini. Tapi dia punya kebijakan. Dia yang akan menentukan bagaimana kemenangan terjadi dan kapan kemenangan terjadi, siapa yang dia jadikan alat untuk kemenangan. Itu maksud ayat kita ini. Oke, kita lanjutkan. Am tas'aluhum ajran fahum min maghramin musqalun. Ini mereka yang tidak mau percaya ini. Apakah, apa alasannya? Apakah kamu minta upah sehingga mereka dililit utang? Karena harus membayar kepadamu upah, memberikan penjelasan kepada mereka. Nabi minta upah atau tidak? Tidak. Ma'as'alukum alaihi ajran. Lah, kenapa mereka tidak mau percaya? Apa mereka harus bayar supaya kamu mengajar mereka? Kan tidak. Kalau begitu tidak ada alasan untuk tidak percaya kepada Nabi. Am indahumul ghaibu fahum yaktubun. Apa mereka punya pengetahuan yang kamu tidak ketahui? Apa mereka punya pengetahuan yang kamu tidak ketahui? Apa mereka dapat wahyu yang kamu tidak tahu? Yang mereka lantas tulis itu, salin itu dari lauhul mahfuz. Ada lauhul mahfuz, itu gambaran dari ilmu Tuhan. Apa mereka menyalin itu di sana? Terus berkata, oh iya tidak usah percaya pada Muhammad. Kan tidak. Kalau begitu, tidak ada alasan mereka untuk tidak percaya kepada kamu. Dan karena mereka terus mengganggu, fasbir li hukmi rabbik wala takun kasahibil hut iznada wa huwa maklum. Jika demikian, tidak ada alasan mereka untuk menolak ini, Al-Quran ini, dan tapi mereka masih terus juga membangkang, hendaklah kamu sabar dan tabah. Jangan sekali-kali kamu menjadi seperti yang ditelan oleh ikan. Siapa itu yang ditelan oleh ikan? Nabi Yunus. Nabi Yunus itu diutus Tuhan ke suatu perkampungan, penduduknya sekitar 100 ribu atau lebih. Dia ajak, gak mau percaya. Akhirnya Nabi Yunus tinggalkan mereka sambil marah. Nah, kamu jangan meninggalkan umatmu. Kamu harus sabar mengajak mereka. La takun kasahibil hud. Jadi itu Nabi Yunus. Nabi Yunus itu diutus sekitar awal abad ke-8 sebelum Masehi. Ya. Kuburannya ada di Palestina sana. Nabi Yunus ditelan oleh ikan besar. Sementara ulama berkata ikan hiu yang panjangnya sekitar 20 meter. Itu ikan-ikan itu ditemukan sampai sekarang yang bisa menelan ikan-ikan sebesar sepanjang 3 meter. Nabi Yunus ditelan. Oke. Okay. Saya tidak akan cerita tentang Nabi Yunus, tetapi yang jelas ayat ini berkata ketika dia nada berdoa kepada Tuhan dalam keadaan marah. Makzum bisa berarti marah. Dia berdoa dalam keadaan marah. Ini umatku tidak mau terima, ya Allah hancurkan dia mereka. Jangan sekali-kali mendoakan begitu. Nah, ada lagi yang mengartikan nada wa huwa makzum, beliau itu berdoa kepada Tuhan di dalam perut ikan dalam keadaan makzum, sesak nafasnya atau resah. Bisa berarti sesak nafas, bisa berarti resah. Nabi Yunus berdoa ketika itu. Doanya itu antara lain, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu doa bagus dibaca. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan selain engkau, maha suci engkau, aku ini tadinya termasuk orang-orang yang menganiaya diri. Berdoa, dikabulkan Tuhan doa. Ulama-ulama berkata, siapa yang mengenal Allah pada saat dia senang, Allah akan mengenalnya pada saat dia susah. Siapa yang tidak mengenal Allah pada saat dia senang, Allah lebih tidak membantunya pada saat dia susah. Fir'aun berdoa juga waktu mau tenggelam. Tetapi karena dia tidak mengenal Allah pada saat senangnya, Allah tidak mengabulkan doa. Kita lanjutkan. Nada wa huwa makzum. Laula antadarakahu nikmatum mir rabbi lanubila bil ara'i wa huwa madmum. Seandainya tidak segera ia memperoleh nikmat dari Tuhan, maka dia akan dilontarkan, dilemparkan dari perut ikan itu dalam keadaan tercela. untung Tuhan menerima doanya. Untung Tuhan, itu di dalam Al-Quran ada diriwayatkan, dia diriwayatkan sebagai penafsirannya, dia dilemparkan ke pantai, dia terbaring, tiba-tiba dia bangun, dia lihat ada satu pohon besar di situ, dia berteduh dan makan pohonnya. Dia bermalam semalam lagi, pohon itu layu, mati. Dia sedih. Allah berfirman kepadanya begini, ini dalam riwayat. Hai Yunus, kamu sedih melihat pohon ini layu dan mati. Padahal bukan kamu yang menciptakan itu. Bukan kamu yang menyiraminya. Bukan kamu yang mengakibatkan dia berbuah. Kamu sedih melihat itu. Apa kira-kira kamu duga saya tidak sedih dalam dua tanda petik? Itu hamba-hambaku yang 100 ribu. Yang saya beri dia makan, saya ciptakan dia, lantas kamu tinggalkan. Nah, ini pelajaran untuk semua orang, hendaknya tabah dan bersabar di dalam mendidik. Kita itu seringkali bilang, udah deh, biarin deh, udah 2 kali saya beritahu, udah 3 kali saya beritahu, 10 kali saya beritahu. Tidak. Anda kalau tidak tabah, Anda rugi. Itu sebabnya, wal asri innal insana lafi khusr, kan? Ilaladina amanu wa amilus salihat wa tawasau bis sabr. Harus sabar. Nah, ini yang dikatakan oleh pada pesan kepada Nabi Muhammad. Jangan menggerutu. Jangan mendoakan bahwa mudah-mudahan dia binasa. Oke. Okay. Baik. Fajtabahu rabbuhu faja'alahu minas salihin. Maka Allah memilih dia dan menjadikannya salah seorang di antara kelompok orang-orang soleh. Nah, sementara ulama berkata, peristiwa yang terjadi pada Nabi Yunus ini sebelum dia jadi nabi. Nah, setelah dia bertobat jadi ini, Allah lantas pilih dia menjadi salah seorang nabi dan memasukkan dia dalam kelompok orang-orang yang soleh. Nah, soleh itu apa artinya? Soleh itu punya 2 arti. Soleh bisa berarti baik. Bisa juga berarti bermanfaat. Jadi orang yang soleh, orang yang lebih banyak kebaikannya dari keburukannya. Atau orang yang selalu memberi manfaat kepada pihak lain. Kalau orang tidak punya kebaikan atau kurang kebaikannya, tidak wajar dinamai soleh. Nah, dan kebaikan itu hendaknya menyentuh semua makhluk Tuhan. Baik terhadap sesama manusia, baik terhadap lingkungan, baik terhadap diri sendiri. Ada orang yang menganiaya dirinya. Nah, di sini, fajtabahu rabbuhu, Allah subhanahu wa ta'ala memilihnya dan memasukkannya di dalam kelompok orang-orang yang soleh, yakni diangkatnya menjadi nabi. Nah, bagaimana nih orang-orang kafir? Wa iyyaka alladziina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u dzikr wa yaquluna innahu la majnun. Ini orang-orang kafir hampir-hampir saja membinasakan kamu dengan belalak matanya. Lihat begitu, membelalak matanya. Hampir dia membinasakan kamu. Dengan mata mereka, ketika mereka mendengar ayat-ayat Al-Quran ini kamu bacakan. Saya jelaskan ini apa artinya. Biasa kita, kalau ada orang marah membelalakkan mata, agak grogi begitu. Bisa terjatuh, bisa menghilangkan posisi. Itu satu maknanya. Makna yang kedua, itu orang kafir membelalakkan mata pada Nabi. Sehingga ayat ini hampir-hampir saja kamu tergelincir, jatuh. Ini. Makna yang kedua, ini juga banyak ulama katakan, bahwa ada orang yang matanya tajam. Bisa mengakibatkan orang sakit. Saya kira kita di Indonesia, di Jakarta ini biasa bilang amit-amit, ya. Ya. Itu karena katanya matanya berbisa. Nah ini, hampir saja mereka itu mencelakakan kamu dengan matanya. Ada di dalam hadis dikatakan bahwa 1/3 umatku mati karena mata. orang pandang begini. Itu sebabnya kalau ada orang yang memuji sesuatu, katakan Masya Allah, Allahumma salli ala Muhammad. Itu penangkalnya, itu yang dimaksud di sini. Dan mereka itu mengatakan bahwa kamu adalah gila, padahal wa ma huwa illa dzikrun lil alamin, padahal Al-Qur'an ini tidak lain kecuali peringatan kepada semua makhluk hidup yang ada di alam raya ini. Itu kandungan dari atau akhir dari surah Al-Qalam ini. Baik, alhamdulillah kita sudah selesai membahas seluruh ayat-ayat dari surah Al-Qalam hari ini, dan sesaat lagi kita akan lanjutkan memperdalam lagi pengetahuan kita mengenai surah ini melalui pertanyaan-pertanyaan. Tapi sebelumnya kita rehat sebentar sambil menikmati dendangan merdu dari grup Bimbo berikut ini. Dialah cahaya kita. Pemirsa, kembali lagi bersama Tafsir Al-Misbah, mengenal Juz Tabarok bersama Bapak Quraish Shihab. Dan dalam segmen sebelumnya tadi kita sudah selesaikan pembahasan ayat 44 hingga ayat 52 dari Surah Al-Kalam. Dan kita akan terima pertanyaan saat ini, Pak Quraish. Kita mulai dari Mas Muhtar, silahkan. Pertanyaan saya, apa batasan kesabaran terhadap doa yang belum dikabulkan? Apa batas kesabaran terhadap doa yang belum dikabulkan? Kita mau tanya dulu, ada enggak batasnya sabar? Tidak ada batas. Karena kita lihat. Hidup manusia tidak lepas dari dua hal. Senang atau susah. Kalau dia senang, dia harus sabar, jangan sampai. Sabar itu dulu apa? Sabar itu menekan gejolak nafsu untuk mendapatkan sesuatu yang baik dan yang terbaik. Atau yang terbaik. Nah, kalau orang senang, bisa jadi gejolak nafsunya, katakanlah ingin belanja macam-macam, ingin, dia harus sabar. Jadi dalam keadaan senang Anda harus sabar. Dalam keadaan susah juga harus sabar. Jadi sabar itu tidak ada batasnya. Nah, dalam konteks doa, mari kita lihat dalam konteks doa. Jangan duga doa Anda tidak dikabulkan Tuhan selama tulus. Nah, ada orang yang berkata, saya sudah berdoa begini, belum dikabulkan. Sebenarnya sudah dikabulkan. Boleh jadi sudah dikabulkan, karena Tuhan menggantinya dengan yang lebih baik. Ada orang, saya ingin dapat, atau saya beri contoh. Satu anak minta motor kepada bapaknya. Diberikan apa yang maslahat buat dia. Udahlah, enggak usah motor, nanti kamu ugal-ugalan di jalan, tabrakan. Diberikan sesuatu yang lebih baik buat dia. Terkadang kita bermohon kepada Tuhan, itu diberikan kita lainnya, sudah makbul itu, diberikan yang lebih baik. Nah, terkadang ditangguhkan, tidak usah dulu sekarang, nanti diberikan. Jadi jangan beranggapan bahwa kalau Anda berdoa sesuatu, belum dapat, yang dianggap otomatis itu ditolak Tuhan. Boleh jadi sudah diberi yang lebih baik dari itu. Jadi tidak ada batas sabar itu. Baik, Mas Abdul Majid, silahkan berikutnya. Kalau kita lihat di ayat 44 ini, itu semacam ancaman terhadap orang-orang yang tidak mau menerima ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Kemudian bunyinya di akhirnya adalah min haitsula la ya'lamun. Kalau kita lihat di ayat lain, itu janji Allah terhadap orang-orang yang bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Yang ingin saya tanyakan, Ustaz, di sini ada perbedaan min haitsu la ya'lamun, itu kalau semacam ancaman, terus janji terhadap orang-orang yang bertakwa itu dikatakan dengan min haitsu la yahtasib. Apa ada perbedaan di situ, Prof? Ya'lamun itu artinya dia ketahui. Yahtasib artinya dia duga. Oke. Okay. Dalam konteks ancaman, dia berkata dari arah yang dia tidak tahu sama sekali. Dalam konteks pemberian rezeki, dari arah yang dia tidak duga. Saya mau beri gambaran begini. Yang mana lebih menyenangkan Anda? Memperoleh rezeki yang Anda tidak tahu atau yang Anda tidak duga? Saya tidak duga terus dapat itu. Nah, karena ini dalam konteks anugerah pemberian, maka di situ dia katakan dari arah yang dia tidak duga sama sekali. Nah, sedangkan ini dalam konteks ancaman, orang kalau diancam lantas dia bisa menduga atau dia bisa menduga, dia bisa mengambil ancang-ancang untuk ininya, ya kan? Tetapi kalau dia tidak tahu sama sekali, dia tidak bisa menghindar. Jadi dalam konteks ancaman dia berkata dari arah yang dia tidak tahu sama sekali. Tetapi kalau dalam konteks rezeki, dia katakan dari arah yang dia tidak duga. Supaya ini rezeki dia semakin bergembira, memperolehnya karena dia tidak pernah menduga, dan ancaman ini semakin pasti dia dapatkan karena dia tidak pernah tahu dari mana arah. Ya, jelas. Okay. Baik, Mbak Berliana silakan. Mungkin saya juga ingin bertanya mengenai ayat 44 yang Pak Kurais tadi sudah jelaskan. Tapi kita sebagai manusia, kapan kita bisa tahu bahwa kita dicoba dalam kenikmatan? Jadi mungkin kalau kita dicoba dalam kesusahan, biasanya kita tahu. Tapi ketika kita diberikan kenikmatan yang terus menerus, dan kemudian Allah berkata bahwa nanti kami akan menarik mereka dengan berangsur-angsur dari arah yang tidak mereka ketahui, kita sebagai manusia, kalau kita diberikan kenikmatan dalam kesenangan ini, kapan kita tahu bahwa ini sebenarnya kita dicoba? Suatu saat siapa tahu akan dibinasakan dari arah yang tidak kita ketahui. Terima kasih. Satu hal dulu. Apapun yang kita alami, kesenangan atau kesusahan, itu adalah ujian. Harus sadar bahwa itu adalah ujian. Hanya persoalannya, ujian ini ada yang lulus, ada yang tidak lulus. Ada lagi orang-orang yang tidak sadar bahwa itu ujian. Orang-orang yang tidak sadar bahwa itu ujian, itulah yang berfoya-foya. Itulah yang lupa Tuhan, dan itulah yang diulur. Nah, jadi Anda bisa tahu ini orang diulur atau tidak, lihat bagaimana sikapnya terhadap Tuhan. Kalau sikapnya durhaka, tapi rezekinya tambah terus, kekuasaannya tambah terus, oh itu bukan anugerah, tetapi itu adalah istidraj. Itu dia diulur supaya jatuhnya, orang semakin tinggi, tiba-tiba jatuh itu semakin semakin parah ya, semakin. Itu jadi diukur itu di situ, lihat sudah sesuai dengan tuntunan Tuhan atau tidak. Sesuai, kalau sesuai bersyukur. Saya kira begitu kita tahu. Ya. Wakil dari Majelis Taklim Rafifah, silakan. Saya ingin bertanya tentang bagaimana cara kita melatih sikap sabar dan tabah dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Saya kira begini, saya sering berkata begini, bahwa cobalah ukur diri Anda dengan orang lain. Ya toh, satu orang salah. Kalau saya tidak sabar, saya lantas maki dia. Ya kan? Coba tempatkan diri Anda pada tempat orang itu. Bagaimana kalau Anda salah? Mau juga lantas dimarahi, mau di ini? Tidak kan? Nah, itu salah satu cara. Tempat itu sebabnya dalam konteks pergaulan antar manusia, salah satu ajaran adalah ukurlah orang lain itu seperti diri Anda. Cubitlah diri Anda sebelum mencubitnya. Kalau sakit, jangan mau sakiti orang. Saya kira itu salah satunya. Baik, kesimpulan untuk hari ini? Ya, saya kira kalau kita dapat menyimpulkan bahwa ayat-ayat yang kita baca ini paling tidak mengandung dua hakikat yang hendaknya selalu ada di dalam benak kita. Yang pertama adalah bahwa seorang itu hendaknya selalu waspada. Jangan sampai anugerah yang diberikan Tuhan kepadanya itu adalah pancingan buat dia untuk ini. Dia harus waspada dan dia harus bersabar, tabah dalam menjalankan tugas-tugasnya, apapun tugas itu. Seorang penganjur agama harus sabar, seorang ibu rumah tangga harus sabar, bapak harus sabar. Hidup ini adalah kesabaran. Saya kira itu ya. Baik Pak Kurais, terima kasih. Juga kami berterima kasih kepada ibu-ibu dari Majelis Taklim Rafifah Jakarta. Terima kasih Mbak Berliana, Mas Abdul Majid, Mas Muhtar Sadio, terima kasih. Dan juga Anda pemirsa, kami juga berterima kasih Anda senantiasa bersama pengajian Tafsir Al-Misbah. Alhamdulillah hari ini kita sudah menuntaskan surah kedua dari Juz Tabarak, yaitu surah Al-Kalam. InsyaAllah episode berikutnya esok kita akan membahas surah berikutnya, yaitu surah Al-Haq. Terima kasih, dan saya Muti Hafiz, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.